Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah memasuki bab yang kedua dari kitab Al-At'ima wa Ahkamiz Dzabaih, yang mana pada bab yang kedua yaitu tentang Ahkamuz Dzabaih, hukum-hukum tentang sesembelihan. Telah kita sebutkan definisi dari zaba'ih, bahwasanya zaba'ih itu jamak, kata jamak dari zabiha. 6. Yaitu al-hayawanul ladhi tammat tadkiyatuhu ala wajhin syar'i. Secara istilah syar'i adalah hewan yang sempurna penyembelihannya sesuai dengan standar syar'i. 6. Dan juga pada kajian sebelumnya telah kita sebutkan jenis-jenis dari tadkiyah, jenis-jenis dari sesembelihan, tata cara, jenis-jenis atau cara-cara menyembelih. Yang pertama yaitu dengan memotong leher, yang umum dilakukan ketika menyembelih ayam, sapi, kambing. 6. Yang kedua adalah dengan cara an-nahr, dengan menusuk urat yang berat yang posisinya berada di bawah leher, dan ini dilakukan pada hewan onta, pada hewan al-ibl. Kemudian yang ketiga adalah al-aqr, dengan cara melukai, dengan cara melukai badan manapun. Dan ini ada hukumnya sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Barakallahu fikum. Tidak semua binatang diperbolehkan dengan cara al-aqr. Ada syarat-syaratnya. 6. Barakallahu fikum. Kemudian pada kajian sebelumnya telah kita sebutkan hukum tadkiyah. Hukum tadkiyah. Bahwasanya at-tadkiyah, melakukan sesembelihan, merupakan syarat dari halalnya seekor hewan yang akan dikonsumsi. Hewan tidak akan halal, hewan yang dasarnya halal tidak akan menjadi halal kecuali dilakukan padanya tadkiyah yang sesuai dengan ketentuan di dalam syariat. Barakallahu fikum. Karena hewan yang tidak dilakukan tadkiyah padanya, maka disebut dengan al-mayyitah, bangkai. 6. Al-mayyitah, bangkai. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, hurrimat 'alaikumul mayyitatu, telah diharamkan atas kalian al-mayyitah, bangkai. Apa itu bangkai? 6. Setiap hewan yang mati tidak dengan cara tadkiyah yang syar'i. Setiap hewan yang mati, yang mana disebabkan kematiannya disebabkan bukan dengan tata cara tadkiyah yang syar'i, baik mati karena dengan sendirinya, baik mati karena ketabrak, barakallahu fikum, ataupun sebab-sebab yang lainnya. 6. Dan telah kita sebutkan pengecualian dari bangkai, yaitu as-samaku wal jarad. As-samaku wal jarad, yaitu 6. Ikan dan al-jarad, barakallahu fikum, belalang. 6. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Nusalih Utsaimin rahimahullah tentang kenapa dihalalkan bagi kita hewan al-jarad dan ikan. 6. Walaupun tanpa tadkiyah, alasannya adalah, diantara hikmahnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Naam. Wa dzalika li anna al-husul 'ala as-samaki hatta tudzakkiyahu amran muta'amrun muta'assirun au muta'addirun. Dikarenakan untuk menyembelih ikan barakallahu fikum merupakan sesuatu yang sulit atau bahkan tidak mungkin. Naam. Sehingga oleh karena itu falidzalika kana min hikmatillah. Sehingga oleh karena itu termasuk dari hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya kepada hambanya bahwasanya Allah menghalalkan atau memperbolehkan ikan-ikan ini walaupun tanpa adzakah, walaupun tanpa tazkiyah, tanpa disembelih. Naam. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah pembahasan yang kedua, syurutu sihhatiz dzabh. Ini pembahasan yang penting. Syarat dihalalkannya atau dibenarkannya adzabah. Syarat dari sahnya adzabah. Naam. Ada syarat-syarat. Tidak sembarangan ketika melakukan dzabah. Ada syarat-syaratnya. Tanqasimu hadhihi syurutu ila aqsamin tsalatsa. Syarat-syarat ini terbagi menjadi tiga macam, kata Syekh, kata Al-Mu'allif. Syarat-syarat dari syurutud sihhatiz dzabh terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah syurutun tata'allaku bidzabih. Syarat-syarat yang terkait dengan pelaku yang menyembelih. Nah. Yang kedua syurutun tata'allaku bil madbuh. Yang kedua syarat-syarat yang terkait dengan al madbuh, hewan yang disembelih. Kemudian yang ketiga syurutun tata'allaku bi alati dzabh. Syarat-syarat yang terkait dengan alat yang dilakukan ketika menyembelih. Nah, tidak sembarang alat. Barakallahu fikum. Awalan asyurutul muta'alliqah bidzabih. Syarat-syarat yang berkaitan dengan adzabih, pelaku yang melakukan sesembelihan. Nah. Qala yang pertama ahliyatud dzabih. Bahwasanya adzabih dia memiliki kelayakan untuk melakukan dzabh tersebut. Nah. Bahwasanya yang pertama ahliyatuz dzabih. Dia memiliki kelayakan untuk melakukan adzabh. Bagaimana syarat kelayakan tersebut yang disebutkan di sini bi an yakuna dzabih akilan mumayyizan. Dzabih pelaku yang melakukan sembelihan tersebut harus seorang yang berakal dan mumayyiz. Yang mumayyiz. Naam. Yang bisa membedakan ini baik dan ini buruk secara umum. Naam. Dan dia sudah memiliki kemauan. Naam. Sudah bisa melakukan niat. Sudah bisa berniat. Naam, ini mumayyiz. Sawa'un akana dzakaran am unta. Sama saja apakah dia itu seorang laki-laki ataupun perempuan. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalil barakallahu fikum dari apa yang disebutkan di sini. Musliman am kitabiyan. Atau dia seorang muslim atau dia seorang ahlul kitab, al-yahud wan nasara. Naam. Sama saja baik dia itu seorang muslim atau seorang ahlul kitab. Nah, karena ahlul kitab sesembelihan mereka dihalalkan bagi kaum muslimin. Qala ta'ala illa ma zakkaitum, kecuali yang kalian sembelih. Tentang hewan-hewan yang wa ma akala sab'u wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u, dan yang lainnya yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah tersebut. 6. illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian sembelih. Wa hadzal ayat fi dzabihatil muslim. Ayat ini berkaitan tentang sesembelihan seorang muslim. Nah, ayat ini menyebutkan tentang kehalalan sesembelihan seorang muslim, bahwa sesembelihan seorang muslim itu halal ketika tercapai padanya syarat-syarat dari sahnya sesembelihan. Wa qala ta'ala wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ta'amul ladina utul kitaba halal lakum, dan makanan. Ta'am itu artinya secara bahasa makanan. Naam, nanti akan disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas menafsirkan makna ta'amuhum ay dzabaihuhum. Wa ta'amul ladhi, yakni sesembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Wa hadhil ayatu fi dzabihatil kitabi. Ayat ini menyebutkan tentang kehalalan sesembelihan dari ahlul kitab. Qala Ibnu Abbas. Nah, di sini disebutkan, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa ta'amuhum ay dzabaihuhum. Makanan mereka maksudnya di sini adalah sesembelihan mereka. Amma sa'irul kuffar min ghairi ahli alkitab. Adapun selain dari orang-orang kuffar, adapun seluruh orang-orang kuffar selain dari ahlul kitab, adapun kuffar-kuffar yang lain selain dari ahlul kitab, termasuk padanya orang-orang murtad. 6. Al-musyrikun, orang-orang ahlul kubur yang melakukan peribadatan kepada kuburan-kuburan. 6. Yang telah difonis akan kekafiran dan kemusyrikannya. Wa kadzal majnun, dan begitu pula orang gila. Wasakran, orang yang mabuk. Wasabi ghairil mumayyiz, anak kecil yang belum mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz, fala tahillu dzabaihuhum, maka tidak halal sesembelihan mereka. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, syarat yang pertama ini yang disebutkan tentang yang berkaitan dengan adzabih, naam, yaitu tentang kelayakan seseorang untuk melakukan perbuatan adzabih, perbuatan menyembelih, berkaitan dengan al-aqal wad-din, berkaitan dengan al-aqal wad-din. Naam, barakallahu fikum, harus terkumpul padanya al-aql, sifat al-aql dan agama. 6. Adapun al-aql, 6, dia harus seorang yang berakal. Harus seorang yang berakal. 6. Apa itu al-aql? Al-aql itu ma'ruf. Berakal, bahasa berakal itu ma'ruf. Kita ketahui maknanya. 6. Yaitu seseorang yang bisa, 6, barakallahu fikum, menilai dan melihat. Dan lawan dari al-aqil barakallahu fikum, yaitu orang yang tidak memiliki akal, seperti orang gila. Nah, orang gila, sakron, orang yang mabuk, atau anak kecil yang belum masuk pada usia tamyiz. Nah, sehingga mereka-mereka yang kita sebutkan tadi la aqla lahu, tidak berakal dan tidak bisa membedakan, sehingga orang-orang yang kita sebutkan ini tidak sah sesembelihannya. 6. Al-majnun, orang yang mabuk, orang yang anak kecil yang belum sampai pada usia tamyiz. Barakallahu fikum, maka tidak sah sesembelihan mereka. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya ada anak kecil usia 5 tahun atau 4 tahun memegang pisau dan menyembelih usfur, menyembelih 6 seekor burung, maka burung ini tidak halal. Burung ini tidak halal karena dia tidak memiliki qasd, tidak memiliki kemauan dan tidak memiliki niat untuk melakukan sesembelihan, dan tidak bisa berniat, karena setiap amalan itu Naam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu pada lafaz al-aql ini naam terkandung padanya salah satu syarat, yaitu al-qasdu, niat. Naam. Barakallahu fikum. Pada syarat al-aql di dalam ahliyatul dhabih, kelayakan seorang yang melakukan sesembelihan, naam, barakallahu fikum, padanya terkandung syarat yang berikut, yaitu al-qasdu, dia harus memiliki keinginan atau bisa berniat. Naam, barakallahu fikum. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian sembelih. Yang namanya perbuatan itu harus ada qasdunnya, harus ada niatnya, harus ada kemauan. Dan orang yang tidak berakal, dia itu tidak memiliki kemauan dan tidak bisa berniat. Nah, orang yang tidak berakal itu dia tidak memiliki kemauan dan dia tidak bisa berniat. Nah, sehingga oleh karena itu pada lafaz al, pada syarat al-aql yang terkait dengan kelayakan seseorang yang menyembelih, dia harus berakal, kita sebutkan tadi, naam, melahirkan sebuah syarat. Sebuah syarat yaitu al-qasdu. Dia harus meniatkan. Naam, harus meniatkan untuk melakukan sesembelihan. Harus ada niat, harus ada kemauan. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa contoh kejadian yang mana walaupun pelakunya itu berakal, akan tetapi tidak ada qasdu, keinginan untuk melakukan sesembelihan, maka sesembelihan tersebut tidak halal. Contohnya, nah, mithlu law anna insanan amsaka bisikinin liyaqta'a habalan. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan salah satu contoh. Nah, seperti apabila seseorang dia memegang pisau untuk memotong tali. Wa kana al-habalu murtafi'an ala raqabati syatin. Yang mana tali tersebut agak naik mendekati leher seekor kambing. Wa huwa bi quwwati ittika'ihi 'alal habal inqata al-habalu bi sur'atin wa nazalat as-sikkinu 'ala raqabati syat faqata'atha. Nah, misalnya dia ingin memotong leher yang terikat pada ingin memotong tali yang terikat pada leher kambing. Nah, kemudian dikarenakan dia terlalu kencang menekan pisaunya, maka ketika tali itu putus dan menyerempet ke leher dari kambing, dan terjadilah perbuatan sesembelihan tanpa disengaja. Nah, walaupun dia mengucapkan bismillah sebelumnya, fala tahillu, maka tidak, maka yang seperti ini, hewan tersebut tidak halal. Kenapa? Karena tidak ada al-qasdu. Ingat, karena tidak ada al-qasdu. Nah, barakallahu fikum. Tadi kita sebutkan, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang ahliyatul dhabih, bahwa seorang penyembelih harus memiliki kelayakan untuk melakukan perbuatan sesembelihan. Nah, diantaranya apa? Al-aklu, dia harus berakal. Nah, dari syarat al-akl ini melahirkan sebuah syarat yang baru, yaitu apa? Al-qasdu. Nah, dia harus memiliki niat untuk melakukan perbuatan sesembelihan. Barakallahu fikum. Nah, dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, seperti ada seseorang tiba-tiba dia diserang oleh sapi yang ngamuk atau unta yang sedang mengamuk. Nah, kemudian dia mencabut pedangnya. Tujuannya apa? Untuk melindungi diri. Nah, tujuannya untuk melindungi diri. Kemudian tanpa sengaja, walaupun dia mengucapkan bismillah, bismillah hanya dalam rangka untuk bertabaruk dengan nama Allah, bukan dengan niat menyembelih. Nah, secara spontan dia mengucapkan bismillah tanpa niat untuk menyembelih, hanya sebatas ingin berlindung dengan nama Allah atau barakallahu fikum bertabarruk dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia mencoba untuk bertahan dan melindungi dirinya, kemudian parangnya tersebut mengenai leher hewan tersebut, barakallahu fikum, dan mati, maka hewan ini tidak halal. Hewan ini tidak halal. Kenapa? Karena dia tidak memiliki qasdu at-tazkiyah. Nah, jadi diantara syarat yang harus, nam, yang berkaitan dengan akal, apa? Al-qasdu lit-tazkiyah. Dia harus memiliki niat dan keinginan untuk melakukan perbuatan tazkiyah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebagian ulama mengharuskan di dalam melakukan sesembelihan tersebut bahwa ada niatan untuk memakan sesembelihan tersebut, bahwa dia menyembelih hewan ini untuk dikonsumsi. Nah, dia harus meniatkan bahwa hewan ini disembelih harus dengan niat untuk dikonsumsi. Kenapa? Naam, barakallahu fikum. Mereka mengatakan bahwasanya pada adzabah itu ada ilaf dan itslaf. Ada dua perbuatan. Yang pertama menyakiti hewan dengan membunuhnya, memotong lehernya. Yang kedua mengurangi harta, membinasakan atau mengurangi harta. Nah, kalau seandainya dia tidak meniatkan untuk dikonsumsi, nah, maka sesembelihan tersebut tidak halal. Salah satu contoh misalnya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mithlu insanin indahu syatun katsiratu thugha'i. Nah, seperti seseorang memiliki seekor kambing yang terlalu sering bersuara, terlalu banyak embeknya. Nah, terlalu sering mengembek, wa huwa yuridu an yanam, sehingga dia terganggu tidurnya, istirahatnya, sampai-sampai dia tidak bisa istirahat. Dan dia mengatakan, inilah hewan yang mengganggu saya, saya akan sembelih. Dalam keadaan marah disembelih. Nah, akan saya sembelih dia. Nah, dia menyembelih hewan tersebut bukan untuk dikonsumsi, akan tetapi hanya merasa terganggu, ya sudah dimatikan saja. Nah, bismillah disembelih katanya. Atau seseorang, nah, terjadi perseteruan antara dia dengan saudaranya dikarenakan seekor kambing. Nah, ada sengketa terkait dengan seekor kambing. Akhirnya salah satu dari dua orang ini mengatakan, hadhil lati addat bi ila hadzan niza', wallahi la adbahannaha. Inilah hewan, inilah yang menyebabkan saya berselisih dengan saudara saya. Demi Allah, saya akan sembelih. Nah, kemudian dia menyembelih untuk menghalalkan sumpahnya, karena tadi dia sudah bersumpah untuk menyembelih, bukan untuk dikonsumsi. Nah, maka menurut salah satu pendapat, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa itu tidak halal. Nah, karena dia tidak meniatkan untuk dikonsumsi, hanya meniatkan untuk disembelih tanpa meniatkan untuk dikonsumsi. Nah, baik dikonsumsi oleh dirinya ataupun orang lain. Barakallahu fikum. Akan tetapi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wa dhahir li minan nusus annahu idza qasada tadhkiyah fa innaha tahillu wa illam yaqsud al-aql." Secara zahir menurutku adalah dari nas-nas yang saya lihat, bahwasanya kalau seandainya dia sudah meniatkan untuk menyembelih, sudah meniatkan dan memaksudkan tazkiyah, maka itu sudah cukup sebagai syarat kehalalannya, walaupun dia tidak bermaksud untuk mengkonsumsinya. Kenapa? Berdasarkan keumuman ayat, illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian sembelih. 6. Sesuai dengan standar syar'i. 6. Tanpa ada 6 disebutkan di sini secara umum dan tidak disebutkan di situ barakallahu fikum qasdu al-aql, dengan niat untuk dikonsumsi. 6. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan tadi yang kita sebutkan bahwa syarat ahliyatul dhabih, 6 padanya dua, terkandung dua syarat yaitu al-aql dan ad-din. Ya, al-aql tadi sudah kita bahas. 6 di samping dia berakal harus ada niat. 6 orang yang berakal tidak memiliki dan tidak bisa berniat. 6 sekarang ad-din. Sekarang ad-din terkait dengan agama. 6. Agama adz-dzabih, din yang diyakini oleh adz-dzabih. Disebutkan bahwa dia harus seorang muslim. 6. Al-muslim, siapa itu muslim? Yaitu setiap orang mandana bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang beragama dengan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Setiap orang yang tidak beragama dengan agamanya Nabi Muhammad, maka dia bukan muslim. 6. Maka dia bukan muslim. Kenapa demikian? Dikarenakan syariat Nabi Muhammad itu menghapuskan syariat-syariat sebelumnya. 6. Disebutkan dalam salah satu hadis, la yasma'u bi ahadun yahudiyun au nasraniyun. 6. Tsumma lam yu'min bima ursiltu bihi. 6. Kemudian dia tidak beriman. 6. Dengan ya apa yang saya bawa, yang dengannya saya diutus, maka dia termasuk dari ahlun nar. Dia bukan seorang muslim. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. 6. Sehingga oleh karena itu al-muslim adalah mandana bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua agama selain Islam adalah batil. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi oleh Allah adalah al-Islam. "Wa may yabtaghi ghairal islami diinan falyuqbala minhu." Barang siapa yang mencari selain dari agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. 6. Sehingga oleh karena itu tidak ada perbedaan dalam hal ini, baik dia itu seorang Yahudi, Nasrani, Syuyu'i, seorang komunis, seorang murtad, selama dia telah keluar dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan muslim. 6. Telah kita sebutkan tadi bahwa dalil tentang kehalalan sesembelihan seorang muslim adalah illa ma dzakaitum. Ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian sembelih. 6. Kemudian terkait dengan agama juga, au kitabian, atau dia seorang ahlul kitab, atau dia seorang ahlul kitab. 6. Baik itu Yahudi dan Nasrani, maka halal sesembelihan mereka. Halal sesembelihan mereka, al-Yahud wan Nasara. Halal sesembelihan mereka. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya. Disebutkan di dalam ayat, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum." Surat Al-Maidah ayat yang kelima. Pada hari ini telah dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, perkara-perkara yang baik, dan ta'am, makanan ahlul kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal bagi mereka. Telah kita sebutkan tadi bahwasanya ta'amuhum, makna dari ta'amul ladina utul kitab, disebutkan oleh al-imam al-mufassir as-sahabi al-jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Naam, ta'amuhum ay dhabaihuhum, yaitu sesembelihan mereka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Naam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yakni Abdullah bin Abbas menafsirkan lafaz wa ta'amul ladina utul kitab, yakni dhabaihuhum, sesembelihan dari ahlul kitab. Naam. Kenapa ditafsirkan dengan sesembelihan? Naam. Kok tidak ditafsirkan dengan makanan yang lain? Naam, seperti kue-kue, buah-buahan yang ditanam oleh ahlul kitab dan yang lainnya. Naam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau seandainya ditafsirkan makna ta'am di sini dengan makanan selain dari sesembelihan, maka tidak ada bedanya penyebutan tentang kehalalan sesembelihan makanan ahlul kitab di dalam ayat ini. Nah, karena makanan atau buah-buah yang ditanam oleh non-muslim dan juga non-ahlul kitab itu juga dihalalkan atas kita, dihalalkan bagi kita. Nah, buah-buahan yang ditanam oleh barakallahu fikum orang-orang Budi, orang-orang Syuyu'i, nam dan yang lainnya, atau kue-kue yang nabati yang tidak ada campuran daging di dalamnya, barakallahu fikum, maka tidak ada perbedaan tentang kehalalan makanan ini, baik dia itu seorang ahlul kitab ataupun bukan ahlul kitab. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya dimaknakan ta'am di sini dengan makanan selain dari sesembelihan, maka tidak ada faedah penyebutannya. Nah, tidak ada faedah penyebutannya, dan bahkan secara jelas ditafsirkan oleh Al-Hibrul Ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa yang dimaksud dengan ta'amuhum ay dhaba'ihuhum. Dan hal ini didukung dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara amaliyah, secara praktek. Di antaranya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakan sesembelihan yang disembelih oleh orang-orang Yahud. Suatu ketika ada seorang wanita menghadiahkan paha dari seekor kambing yang telah dibubuhi racun padanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dan memakannya. Sesembelihan yang diberikan oleh seorang Yahud. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak atau diundang, dijamu oleh seorang Yahudi. Nah, makanan dari yang ada campuran lemak dari hewan padanya. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya, barakallahu fikum. Dan masih banyak atau masih ada hadith-hadith yang menceritakan tentang kejadian-kejadian yang semakna seperti ini, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ta'am ahlul kitab maksudnya di sini adalah dhabaihuhum, yaitu sesembelihan-sesembelihan mereka yang dihalalkan. Yang dihalalkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian ada pertanyaan. Kemudian ada yang pertanyaan, lalu bagaimana kalau seandainya ahlul kitab tersebut melakukan sesembelihan tidak sesuai dengan standar syar'i, maksudnya tidak menyebut nama Allah misalnya. Nah, tidak dikeluarkan darahnya misalnya, tidak dialirkan darahnya, atau tidak disebut nama Allah padanya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa bagaimanapun ahlul kitab itu melakukan sesembelihan, maka tetap halal bagi kita sesembelihan mereka. Nah, walaupun mereka tidak menyebut nama Allah. Nah, walaupun mereka tidak menyebut nama Allah. Walaupun mereka tidak mengalirkan darah dari hewan tersebut ketika disembelih, ketika dimatikan. Nah, barakallahu fikum. Karena mereka berdalilkan dengan keumuman ayat wa ta'amul ladina utul kitab. Aidzabaihum, sesembelihan mereka terserah bagaimana cara mereka menyembelih. Yang mana sesembelihan dari ahlul kitab, barakallahu fikum, nam itu halal semuanya kata mereka. Nah, adapun yang masyhur dari mayoritas ulama, nam yang masyhur dari kalangan ahlul ilm, nam dan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa naam walaupun dia ahlul kitab, maka tetap disyaratkan atas mereka untuk melakukan sesembelihan-sesembelihan sesuai dengan standar syar'i. Di antaranya dengan menyebut nama Allah, kemudian dengan mengalirkan darahnya. Dengan mengalirkan darahnya dengan cara yang sudah kita sebutkan, baik dengan cara dzabah atau dengan cara an-nahr atau dengan cara al-aqr dengan syarat-syaratnya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan beberapa alasan. Nah, kama law anna ahadan minal fuqaha khalafana fi syartin min syurutiz zakah wa zakat dzabiha ala i'tiqadihi fa innahu takunu halalan lana. Nah, sebagaimana kalau seandainya ada seseorang dari fuqaha yang mana menyelisihi kita tentang syarat dari sahnya sebuah sesembelihan, dia menyembelih sesembelihan sesuai dengan apa yang dia yakini, ada seorang muslim nam yang berbeda madhab dengan kita dalam syarat sesahnya sesembelihan, dan dia melakukan sesembelihan sesuai dengan keyakinan dia, apakah yang seperti ini juga halal? Nah, atau misalnya ada sebuah madhab, misalnya ada sebuah madhab di dalam Islam meyakini bahwa tidak harus mengucapkan bismillah ketika melakukan sesembelihan, apakah sesembelihan tersebut tetap halal atas kita? Tentu jawabannya tidak. Begitu pula dengan sesembelihan ahlul kitab, dia harus melakukannya sesuai dengan standar syar'i yang telah disebutkan. 6. Barakallahu fikum. Ilahuna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.